بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada pembahasan yang telah lalu dari kitab syarah Salafil Usul, kita sudah membahas poin-poin tentang keimanan terhadap hari akhir. Juga kita membahas tentang hal-hal yang diikutkan dengan keimanan terhadap hari akhir, berupa fitnatul qabr, ujian yang akan dialami oleh seorang hamba di dalam kuburnya, demikian pula azabul qabr, azab yang ada di dalam kubur, juga kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kubur. Dan sebelum kita melanjutkan apa yang sudah kita baca, ada beberapa yang harus diralat pada apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang telah lalu, yaitu diantaranya nomor ayat dari surat atau ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna, atau qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka itu ditampakkan kepada mereka pada pagi dan petang hari, kemudian pada hari tegaknya hari kiamat, maka dikatakan bahwasanya diperintahkan untuk memasukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang paling pedih. Yang di sini ditulis surat Ghafir ayat ke-44, yang tepat apa? Surat apa itu? Al-Mu'min, sama dengan Ghafir sama saja. Ayat ke 46, bukan 46 seperti yang kemarin, 31 kah? Bukan. Hah? Oh, Husilat. Oh, di sini 41, ternyata 30 ya. Afwan, yang Husilat. Ya. Husilat itu ayat ke-30, ya, yang tentang nikmat kubur bagi orang-orang mukmin. Nah. Kemudian juga, yaitu apa yang saya sampaikan tentang hadis, bahwasanya azab kubur itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Nah, yang lebih tepat yaitu kecuali as-saqalain. As-saqalain yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin yang tidak akan mendengar azab kubur tersebut. Maka ini kita mengucapkan jazallahu khairan kepada siapa yang sudah memberikan tanbih, peringatan tentang hal-hal tersebut. Dan apabila memang ada pada pelajaran-pelajaran yang ana sampaikan kesalahan, maka ditanbih, karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan butuh untuk diingatkan tentang kesalahan tersebut. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, wa lil iman bil yaumil akhir samaratun jalilatun minha. Dan di dalam keimanan terhadap hari akhir ada padanya hasil-hasil, buah-buah yang bagus, buah-buah yang mulia di antaranya. Al-ula, yang pertama, ar-raghbatu fi fi'li tha'ati, semangat dalam mengerjakan ketaatan. Wal-hirsu 'alaiha, dan yaitu keinginan untuk melakukannya. Oja'an li thawabi dzalikal yaum, karena berharap pahala pada hari tersebut. Maka ini buah yang pertama di antara buah-buah dan hasil-hasil yang didapatkan dari keimanan terhadap hari akhir. Orang yang faham bahwasannya apa-apa yang akan diamalkannya dari amalan-amalan salihah, pasti dia akan melihat hasilnya pada hari kiamat nanti, akan diperhitungkan dan kemudian akan dibalas dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika memang benar-benar tertanam di dalam hatinya dengan kuat, maka dia akan bersemangat untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan selama di dunia ini. Dan kemudian hampir-hampir apabila memang keimanannya sempurna, keimanannya kuat, hampir-hampir tidak akan ada waktu kosong baginya, waktu lowong baginya, kecuali dia kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dia mampu. Nah. Kemudian qala rahimahullahu taala as-saniyatu, perkara yang kedua, hasil kedua yang didapatkan dari keimanan terhadap hari akhir, ar-rahbatu 'inda fi'lil ma'siyati war-ridha biha, rasa takut ketika melakukan kemaksiatan ataupun ridha dengan kemaksiatan tersebut untuk dilakukan. Dia tidak melakukannya tapi ridha dengan kemaksiatan tersebut. Khaufan min 'iqabi dzalika al-yawm, karena dia takut azab dan hukuman yang akan didapatkan pada hari tersebut, pada hari kiamat. Ini hasil yang kedua. Dia tahu bahwasanya pada hari kiamat nanti ada azab, iqab dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab yang pedih di dalam neraka, ataupun sebelumnya ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, orang-orang yang amalannya sedikit, orang-orang yang banyak amalan kemaksiatannya, dia akan mengalami kesulitan yang lebih dan jauh-jauh lebih daripada apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Ya. Jadi kalau orang-orang yang soleh ada yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya, jadi tidak terkena panas pada hari tersebut, kemudian juga dari sisi keringat yang mengucur darinya pun tidak sampai merendamnya, tidak sampai kemudian menyulitkannya, hanya mungkin sampai mata kakinya misalnya, karena keringat bercucuran ketika itu saking panasnya hari itu. Adapun orang yang bermaksiat, orang yang sedikit amalan solehnya dan justru banyak melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan terendam dengan keringatnya sendiri dengan tinggi. Nah, rendaman tersebut tinggi dan bahkan sampai-sampai seorang bisa jadi terendam keringat sampai ke mulutnya. Nah, itu adalah keadaan yang benar-benar menyulitkan. Dan orang-orang yang banyak melakukan maksiat juga, maka hisabnya akan lebih berat. Hisabnya akan lebih berat. Dan masa menunggu pada hari kiamat tersebut akan lebih panjang. Akan lebih panjang. Ya, tergantung amalan seseorang. Apabila dia seorang yang soleh, banyak melakukan ketaatan, kemudian juga meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka akan cepat sekali terasa apa yang dia lewati pada hari kiamat tersebut. Nah, adapun orang-orang yang banyak ingkar, melakukan kemungkaran, maka akan terasa panjang hari kiamat tersebut dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, maka dia ketika mengetahui hal tersebut, dia takut atas azab Allah Subhanahu wa taala, atas kesulitan pada hari kiamat, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari kesulitan tersebut dan juga ini menghindari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hasilnya dia akan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan-kemaksiatan yang pasti akan dilakukan oleh seorang anak Adam. Mesti itu seorang anak Adam ada bagiannya dari perkara-perkara kemaksiatan, maka dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktunya. Nah, selalu mengintrospeksi dirinya, kemudian berusaha untuk membersihkan noda-noda dosa tersebut dengan taubat yang nasuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil yang kedua. Rasa takut dari kemaksiatan. Nah, yaitu bisa jadi dia tidak melakukannya sama sekali, artinya dia menjauhinya, atau kemudian apabila dia melakukannya pun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buah dari keimanan terhadap hari akhir. Kemudian qala rahimahullah as-salisatu, yang ketiga, tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya. Di dalamnya ada hiburan bagi seorang mukmin atas perkara-perkara yang memang luput darinya, tidak didapatkannya dari perkara duniawi. Bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Karena dia mengharapkan kenikmatan-kenikmatan akhirat dan juga pahala-pahala yang ada di akhirat nanti. Ya, kita ketahui bersama bahwa seseorang yang kemudian mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya kalau kita mentaati syariat Allah akan dibalas dengan balasan yang baik pada hari kiamat. Kalau kita melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala akan diazab, akan kemudian mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang yang seperti ini dan kemudian menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, biasanya kehidupannya lebih susah, lebih sempit daripada orang-orang yang kemudian tidak tahu apa itu halal, tidak tahu apa itu haram. Nah, jadi kemudian ketika mencari nafkah misalnya, dia tidak tahu apa itu halal, apa itu haram, kemudian semua ia menghasilkan penghasilan yang banyak, dia kerjakan tanpa kemudian dia memperdulikan hasil akhirnya, bukan hasil akhirnya dari sisi uang yang dia dapatkan, tapi hasil akhirnya nanti di hari kiamat. Maka konsekuensinya dari orang yang seperti ini, orang yang tidak benar-benar mengimani hari kiamat, atau mengimani hari kiamat cuma keimanannya lemah, maka dia tidak akan memperdulikan dari halal dan haram tersebut, karena ya tadi dia tidak kemudian mengharapkan balasan dari Allah, atau harapannya pun lemah, harapannya lemah sekadar keimanannya. Tapi orang-orang yang benar-benar kemudian yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas seluruh perbuatan hamba apabila melakukan perbuatan baik, maka dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan apabila melakukan perbuatan buruk maka dibalas dengan keburukan yang serupa dengan keburukan yang sudah dia lakukan, dia kemudian akan mengorbankan dunianya, mengorbankan perkara-perkara yang kemudian mungkin mendatangkan kemanfaatan dan keuntungan baginya dalam perkara duniawi, tapi kemudian itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia hanya mengharap dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah buah dari keimanan terhadap hari akhir, buah dari keimanan terhadap hari akhir. Maka ini memang suatu yang memang harus benar-benar ditanamkan dalam diri seorang hamba, apalagi pada saat-saat belakangan ini, di mana memang godaan-godaan duniawi itu begitu besar. Godaan-godaan duniawi itu begitu besar, yang kemudian apabila dia tidak beriman dengan keimanan yang kuat, bisa jadi dia tergoda dengan apa yang dia lihat, apa yang datang kepadanya dari godaan-godaan syahwat tersebut, kemudian jatuh kepadanya. Apabila dia tidak benar-benar beriman kepada hari akhir dan tidak benar-benar kuat keimanannya dalam mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Nah. Kemudian Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala akan masuk kepada pembahasan yang lainnya. Qala rahimahullah, wa qad ankara al-kafirun al-ba'tsa ba'da al-maut za'imin anna dhalika ghairu mumkin. Dan orang-orang yang kafir telah mengingkari kebangkitan setelah kematian, karena mereka menyangka bahwasanya yang seperti itu tidak, bukanlah sesuatu yang mungkin terjadi, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang kemudian jauh dari kemungkinan. Nah, jauh dari kemungkinan, tidak mungkin terjadi. Yang orang-orang seperti ini oleh para ulama, atau diantara mereka ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan ad-duhriyah. Ad-duhriyah. Apa itu ad-duhriyah? Yaitu yang mengatakan bahwasanya manusia itu hidup dan mati itu cuma dikarenakan waktu saja. Nah, waktu berlalu kemudian dia hidup karena memang sudah waktunya hidup. Kemudian dia mati karena sudah waktunya mati. Jadi yang menghidupkan dia dan mematikan dia adalah waktu saja. Tidak percaya dengan adanya pencipta, tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin dalam istilah sekarang mungkin seorang yang materialis ya, atau apa istilahnya, materialis, ateis. Nah, dan juga paham materialis dengan saya bahwasanya yang namanya alam semesta itu dari dulu adanya ya, dan juga sampai kapanpun ada. Ada sampai kapanpun ada. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang nanti akan menghancurkan, tidak ada yang kemudian akan membangkitkan manusia kembali. Nah, paham materialis yang apabila dalam ranah ilmu pengetahuan itu dipegang oleh orang-orang yang berpegang dengan teori Darwin. Teori Darwin. Ini dia yang kemudian berpaham dengan paham materialis, bahwasannya kehidupan itu materi saja, cuma karena materi saja. Nah, bukan karena ada yang menciptakan, tapi memang materi itu ada dari awalnya, cuma kemudian berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Yang awalnya ikan jadi kadal, nah, awalnya kadal jadi monyet, ya, dan lain sebagainya. Allah alam. Itu paham materialis dari teori Darwin. Nah, adapun pada zaman-zaman dahulu ya, orang-orang kafir Quraisy mereka mengingkari kebangkitan. Nah, dan akan ada bantahannya di sini oleh Syekh rahimahullah taala. Qala wa hadza az-za'mu batilun. Dan prasangka ini adalah suatu prasangka yang batil, salah. Dalla 'ala butlanihi asy-syar'u. Dan yang menunjukkan kepada kebatilannya adalah pertama syariat, wal hissu, dan yang kedua adalah panca indera. Apa yang dirasakan oleh panca indera pun mendustakan hal ini, wal aqlu, dan akal pun mendustakan bahwasanya seorang itu tidak akan dibangkitkan nanti setelah kematiannya. Tiga perkara yang akan yang kemudian menunjukkan kebatilan dan salahnya pendapat ini dan prasangka ini. Syariat, kemudian apa yang dirasakan oleh panca indera kita, kemudian akal. Qala rahimahullah, amma syar'u, adapun dari sisi syariat. Qala faqad qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, za'ama alladziina kafaru alay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Surat At-Taghabun ayat ke-7. Orang-orang yang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan wahai Muhammad, bahkan kalian akan dibangkitkan. Bahkan demi Rabbku kalian akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan diberitahu tentang apa yang telah kalian amalkan selama di dunia sebelum kematian kalian. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang seperti itu bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Jadi secara syar'i, secara dalil-dalil syar'i sudah terbantah. Anggapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya seorang itu tidak akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membantah. Katakan wahai Muhammad, demi Rabbku justru kalian akan dibangkitkan, pasti kalian akan dibangkitkan, kemudian diberitahukan tentang amalan-amalan kalian selama di dunia. Nah, ini surat At-Taghabun ayat ke-7 sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Qala wa qad ittafaqat jami'ul kutubis samawiyyati 'alaihi. Dan seluruh kitab-kitab samawi, seluruh kitab-kitab suci, yang dimaksud samawi yaitu artinya dari langit, Al-Qur'an, Taurat, Injil, seluruhnya sepakat atas perkara tersebut, menetapkan kebangkitan setelah kematian ada dalam kitab-kitab seluruh umat, yaitu yang dimaksud kitab-kitab samawi yang turun dari Allah, bukan kitabnya agama Buddha, karena agama Buddha bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kitabnya agama Hindu yang merupakan karangan-karangan manusia Konghucu, tidak ada tentang penetapan ini. Allah alam, tidak ada penetapan yang apa yang kita sebutkan di sini ya seperti bentuk apa yang kita sebutkan ya. Enggak tahu, mungkin mereka punya hari akhir sendiri, punya surga sendiri seperti apa bentuknya, tapi seperti apa yang kita sebutkan tentang kebangkitan manusia ini adalah kemudian hanya di hanya ada pada kitab-kitab samawi. Qala rahimahullah, wa ammal hissu, adapun dari sisi panca indera, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat didengar, sesuatu yang dapat dirasakan dan lain sebagainya. Ada juga bantahan yang kemudian menunjukkan kesalahan dari pendapat ini dan prasangka ini. Qala faqad arallahu ibadahu ihya al-mauta fi hadhihi dunya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya, itu kepada sebagian dari hamba-hambanya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan yang telah mati di dunia ini. Sudah pernah terjadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati di dunia ini. Nah, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara mereka ada yang melihat sendiri hal tersebut. Qala rahimahullah, wa fi suratil baqarati khamsatu amsilatin ala zalika wa hiya. Dan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah saja ada 5 contoh dari hal tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan yang telah mati di dunia ini. Kalau kita mungkin enggak melihat secara langsung ada sesuatu yang telah mati kemudian hidup kembali. Nah, tapi paling tidak kita yang mengimani Al-Qur'an mengetahui secara pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menunjukkan kekuasaannya ketika di dunia menghidupkan yang telah mati. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah saja ada 5. Ini dalam surat Al-Baqarah saja, belum pada tempat-tempat yang lainnya. Ini dalam surat Al-Baqarah saja ada 5 tempat. Wa hiya al-mitsalul awwal. Dan 5 contoh tersebut, contoh yang pertama, qaum Musa hina qalu lahu, yaitu kaumnya Musa, Bani Israel, ketika berkata kepada Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Sebagaimana dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Surat Al-Baqarah ayat ke-55. Kami tidak akan beriman kepadamu ya Musa sampai kami itu bisa melihat Allah secara jelas. Langsung melihat Allah, maka kami akan beriman kepadamu. Nah. Maka apa? Fa'amatahumullahu ta'ala. Maka Allah ta'ala mematikan mereka. Thumma ahyahum. Kemudian menghidupkan mereka lagi. Ini kita imani. Ini ada dalam Al-Quran. Maka kita imani dengan sebenar-benarnya keimanan. Qala wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala muqabiban bani Israil. Maka dalam hal ini, dalam tentang kisah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajak bicara Bani Israil di sini. Qala Allah ta'ala wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah ayat ke-55 dan ke-56. Dan ketika kalian wahai Bani Israil berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala secara jelas." Betapa membangkangnya Bani Israil ini kepada nabinya sendiri. Nah, terlihat dari ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya. Nah, memiliki sifat yang keras terhadap seorang yang seharusnya dihormati, yaitu nabinya sendiri. Nah, maka apa yang terjadi? Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka kalian ditimpa oleh as-sa'iqah, yaitu kematian. Kalian ditimpa oleh kematian. Yang mengatakan bahwasanya ini adalah api dari langit kemudian membakar mereka. Yang dimaksudkan as-sa'iqah di sini, wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian melihat, yaitu sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lainnya ketika mereka tertimpa oleh kematian tersebut. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami membangkitkan kalian, menghidupkan kalian kembali setelah kalian mati. La'allakum tashkurun. Semoga kalian itu mau bersyukur. Ya, ini adalah surat Al-Baqarah ke-55 dan ke-56 yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mematikan sebagian dari Bani Israel kemudian menghidupkan mereka ketika masih ada di dunia. Ini dibangkitkan, ini di dunia. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami membangkitkan kalian, yang dimaksudkan setelah kematian mereka di dunia. Belum nanti pada hari akhir, bukan ketika pada hari akhir nanti. Qala rahimahullah, al-mithalu tsani, contoh yang kedua. Di kisah al-qatil alladhi ikhtasama fihi banu Israel. Pada kisah orang yang terbunuh yang banu Israel itu kemudian berselisih paham padanya. Siapa yang membunuhnya? Mereka bersengketa dalam perkara tersebut. Fa'amarahumullahu ta'ala an yadbahu baqaratan fayadribuhu biba'diha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih satu ekor sapi betina untuk dipukulkan kepada mayat dari orang yang mati tadi dengan sebagian dari sapi tadi. Sebagian dari sapi diambil kemudian dipukulkan kepada orang tadi, maka orang tadi akan hidup kembali sebentar. Untuk apa? Liukhbirahum biman qatalahu, supaya orang tadi kemudian memberitahukan mereka tentang siapa yang membunuhnya. Qala rahimahullah wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dan tentang kisah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. فَقُلْنَا ضِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Surat Al-Baqarah ayat ke-73, 72 dan 73. Dan ketika kalian membunuh satu jiwa. Yaitu di antara kalian ada yang membunuh satu jiwa. Salah seorang dari kalian membunuh satu jiwa. Fajaratum fiha. Kemudian kalian saling berselisih. Kemudian saling membela diri padanya. Kamu yang membunuhnya. Bukan saya. Dia yang membunuhnya. Bukan saya. Dan seterusnya. Saling bersengketa tentang perkara tersebut. Siapa yang membunuh orang tadi? Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Sungguh Allah akan mengeluarkan dan mengungkap apa yang kalian simpan, apa yang kalian sembunyikan. Faqulna qibuhu bi ba'dihha, maka kami berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pukullah dia dengan sebagiannya, sebagian dari baqarah, sebagian dari sapi betina yang sudah diceritakan pada ayat sebelumnya. Itu sebenarnya di sini urutannya ada yang dikedepankan, kemudian ada yang diakhirkan. Sebenarnya kisah ini terlebih dahulu seorang terbunuh dari kalangan Bani Israel, kemudian mereka bersengketa. Kemudian yang terjadi adalah apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Ya, yang terjadi adalah apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya yang menceritakan tentang bagaimana Bani Israel itu diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Kalau ada yang hafal surat Al-Baqarah, perintah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi itu disebutkan sebelumnya baru kisah ini, ya. Jadi ini ada sebagian kisah yang ada bagian kisah yang dikedepankan, ada bagian kisah yang diakhirkan. Yang selesai dikedepankan tapi diakhirkan. Ini Allah Subhanahu wa taala lebih mengerti apa hikmahnya. Yang sudah ma'ruf kisahnya, ya, bahwasanya Musa mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Maka Bani Israil karena saking takallufnya, berlebihannya dalam perkara syariat, mereka mengatakan kami belum tahu sapi yang mana. Padahal nyembelih sapi beres. Akhirnya mereka meminta kepada Musa, tolong tanya, berikan kepada kami petunjuk yang lebih jelas. Nah, berdoa kepada Allah untuk memberi kami petunjuk yang lebih jelas daripada sekedar seekor sapi saja. Akhirnya semakin lama semakin rinci. Nah, jawaban dari pertanyaan mereka, maka pada akhirnya dikatakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, maka mereka pun akhirnya bisa menyembelihnya, dan hampir-hampir mereka tidak bisa menyembelihnya, tidak bisa melakukannya karena saking langkanya apa yang disebutkan, apa yang dipersyaratkan setelah mereka bertanya. Mereka bertanya baru disebutkan jawaban, akhirnya sapi tadi yang awalnya cuma menyembelih sapi saja, akhirnya ada sifat-sifat yang lainnya. Sifat yang apa? Pertama tidak muda, tidak tua. Kemudian warnanya kuning, kuningnya terang. Kemudian juga tidak membajak sawah, tidak mengairi sawah. Cari di mana sapi kuning? Sapi kuning cari di mana? Cari setarakan atau cari Kalimantan Utara? Tidak didapatkan yang seperti itu. Maka mereka menyembelihnya. Hampir-hampir mereka tidak dapat menyembelihnya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idribuhu bi ba'dihha, pukullah dia dengan sebagian dari sapi tadi. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati, orang yang tadi setelah dipukul dengan daging sapi tadi atau sebagian dari sapi tadi, kemudian hidup kembali dan memberitahukan dia yang membunuh saya, kemudian sudah selesai mati lagi. Naam. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan orang-orang yang mati nanti pada hari kiamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah untuk melakukannya. Nah, ketika di dunia, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhir pun mudah untuk melakukan hal tersebut. Walaupun dari Adam sampai manusia yang paling terakhir itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya agar kalian itu mau berpikir. Nah, ini kisah yang kedua tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati ketika masih di dunia. Qala rahimahullah al-mitsalus salis, contoh yang ketiga. Ingat, semua contoh ini semuanya di surat Al-Baqarah semua. Semuanya di surat Al-Baqarah semua. Di satu surat saja ada 5 contoh. Contoh yang ketiga, fi qissatil qaumil ladzi kharaju min diyarihim firaran minal mauti. Tentang kisah suatu kaum yang mereka keluar dari negara mereka, keluar dari kota mereka, keluar dari rumah-rumah mereka, karena mereka lari dari kematian. Lari dari kampungnya, keluar dari kampungnya, karena takut meninggal. Mungkin karena suatu wabah atau sebab tertentu, peperangan dan yang lain sebagainya, mereka mati, mereka apa keluar karena takut tertimpa kematian. Wahum ulufun, dalam keadaan mereka itu beribu-ribu orang semuanya keluar berbondong-bondong keluar karena takut tertimpa kematian di kota mereka. Fa amatahumullahu taala, maka Allah subhanahu wa taala pun mematikan mereka. Mereka lari dari kematian, justru Allah subhanahu wa taala ketika mereka berlari, Allah subhanahu wa taala mematikan mereka. Dengan sebab yang Allah wallahu a'lam tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala mematikan mereka. Thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dan dalam kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum inna allaha ladhu fadlin ala nasi walakin aktsara nasi la yashkurun. Surat Al-Baqarah ayat ke-243. Tidakkah kalian atau tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, dan mereka itu beribu-ribu orangnya, karena mereka takut akan kematian, maka Allah bersabda atau berfirman kepada mereka, matilah kalian. Mudah sekali bagi Allah. Allah tinggal bersabda, matilah kalian, mati. Naam. Tsumma ahyahum, kemudian Allah pun menghidupkan mereka. Beribu-ribu orang dikatakan matilah kalian, mati, kemudian dihidupkan, hidup kembali. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaannya atas segala sesuatu. Nah, atau Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Beribu-ribu orang pun, nah, dapat Allah subhanahu wa ta'ala melakukan yang seperti ini dengan sangat mudahnya. Hanya dengan berkata mati atau mutu, yaitu mereka mati semuanya. Nah, inna allaha ladzu fadlin 'alan nas, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki keutamaan bagi manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah bersyukur. Nah, ini contoh yang ketiga. Nah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang-orang yang mati. Yang ini jumlahnya banyak. Ini jumlahnya banyak, beribu-ribu disebutkan di sini. Kalau tadi contoh yang kedua cuma satu orang, nah, ini beribu-ribu orang dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan kembali. Qala rahimahullahu taala, al-mithalu rabi', contoh yang keempat, fi qissatil ladzi marra 'ala qaryatin maitatin, tentang kisah orang yang lewat di suatu desa yang sudah mati. Desa yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya, sudah tidak berpenghuni. Qala fastab'ada an yuhya Allahu ta'ala. Maka dia menganggap, yaitu sangat jauh bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan desa ini lagi, akan meramaikannya kembali. Sudah tidak mungkin lagi dalam keadaan desa tersebut sudah ditinggalkan oleh penduduknya dan rumah-rumahnya juga sudah hancur. Nah, maka tidak mungkin untuk ditinggali lagi tempat seperti ini. Qala fa amatahu Allahu ta'ala 100 sanah. Maka Allah ta'ala mematikannya selama 100 tahun. Tsumma ahyahu, kemudian Allah menghidupkannya. Qala wa fi dzalika yaqulu Allahu ta'ala, dan dalam contoh yang ini, dalam kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Baqarah ayat ke-259. Atau seperti orang yang ini arti dari ayat ini, atau seperti orang yang melewati suatu desa dalam keadaan desa tersebut sudah roboh di atap-atapnya. Maksudnya apa roboh di atap-atapnya? Artinya atapnya sudah runtuh ke bawah, ini dindingnya menimpa atapnya, ya. Yang awalnya yang namanya atap di atas, atapnya sudah jatuh ke bawah. Kemudian dindingnya lagi juga ikut roboh menimpa atapnya. Sudah tidak berpenghuni lagi. Maka apa yang dikatakan, bagaimana kemudian Allah bisa menghidupkan yang seperti ini lagi? Menghidupkan desa ini setelah kematiannya. Maka tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin bisa kemudian menghidupkan desa ini. Dalam keadaan desa ini sudah hancur lebur seperti ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak kemudian menjadikan desa itu utuh lagi supaya dia melihat tentang Allah kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan ayatnya pada diri orang itu tadi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikannya sadar. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan baginya untuk memberikannya hidayah. Diberikan ayat yang lebih besar dan contoh yang lebih besar pada dirinya sendiri, bukan pada desanya tadi. Maka apa? Fa'amatahullahu miyata'amin. Maka Allah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya. Kemudian dikatakan kepadanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Sudah berapa lama kamu di sini? Ya. Mereka, dia berkata, aku tinggal mungkin 1 hari atau sebagian hari saja. Tidak sampai 1 hari. Ya, karena dia sudah tidak merasakan lagi. Dia sudah mati selama 100 tahun. Tidak merasakan panjangnya waktu yang sudah dia lewati. Nah, dia mengatakan 1 hari saja. Atau sebagian hari. Tidak sampai 1 hari. Nah, maka dikatakan kepadanya, bahkan kamu tuh sudah tinggal di sini selama 100 tahun. 100 tahun kamu itu ada di sini. Nah, dalam keadaan mati, kemudian dihidupkan kembali. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu belum berubah. Satu ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan dan minumannya dalam 100 tahun belum berubah. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selain tadi ayat yang pertama bahwasanya dia dihidupkan selama atau dihidupkan setelah kematiannya selama 100 tahun. Kemudian ayat yang kedua ternyata selama 100 tahun tersebut makanannya dan minumannya tetap dalam keadaan semula. Tetap dalam keadaan semula, tidak kemudian dimakan oleh hewan-hewan misalnya, atau kemudian tidak kemudian busuk. Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Kemudian lihatlah kepada hewan tunggangannmu, keledaimu, yang pada saat itu sudah membusuk keledainya, sudah mati keledainya, sudah tinggal tulang yang berserakan. Walina ja'alaka ayatan linnas, dan supaya kami itu menjadikan engkau sebagai suatu ayat bagi manusia. Nah, tanda bagi manusia yang kita baca sekarang ini kisahnya, suatu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Wanzur ilal idhami, lihatlah kepada tulang-tulang yang berserakan, tulang himar tadi, tulangnya keledai tadi. Kaifa nunsyizuha, bagaimana kami akan kemudian menyusunnya lagi, disusun lagi kemudian tulang-tulang tersebut. Tsumma naksuha lahma, kemudian kami bungkus tulang-tulang tersebut dengan daging lagi. Ya, jadi tulang-tulangnya kemudian naik, kemudian tersusun kembali sebagaimana semula, kepala di tempatnya kepala, tulang kaki di tempatnya kaki, nah, tulang ekor di tempatnya ekor. Nah, kemudian dibungkus lagi oleh daging. Nah, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka apa? Fala mata tabayyana lahu, kemudian setelah jelas baginya tentang kekuasaan Allah, dia berkata, karena dia sudah sadar, qala a'lamu anallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dia berkata, sungguh aku mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, sadar dia bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, ini contoh yang keempat. Dan contoh yang kelima insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang biiznillah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. والله تعالى على المصاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.